الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah تبارك وتعالى pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir ayat yang terakhir dari surat Al-Bayyinah, yaitu ayat yang ke-8, di mana saat itu kita sudah memulai untuk mengkaji ayat yang mulia ini, bahwa ayat ini berisikan tentang ganjaran yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kemarin kita baru sampai sini, baru sampai situ. Jazauhum inda rabbihim, ganjaran untuk mereka di sisi Allah, jannatu adnin. Apa itu? Surga Aden. Jannatu Adenin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala masih akan menyebutkan balasan lain yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kemarin kita bahas balasannya adalah surga. Masih ada balasan lain yang Allah persiapkan untuk hambanya yang beriman itu. Apa? Radiyallahu anhum waradu'an. Apa artinya radiyallahu anhum? Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti selain orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga, mereka juga akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kira-kira antara ridho sama surga itu lebih istimewa mana? Ridho apa surga? Ya dua-duanya istimewa. Tapi kan pertanyaannya mana yang lebih istimewa? Seperti ada dua orang misalnya, saya katakan di masjid ini semuanya ganteng. Pastikan di antara yang ganteng-ganteng ini ada yang paling ganteng. Itu maksudnya. Lebih istimewa mana? Antara ridho apa surga? Ridho. Milih mana? Ridho orang dalam surga? Milih dua-duanya. Antara ridho dengan surga itu memang lebih tinggi ridho. Lebih tinggi ridhonya Allah dibandingkan surganya Allah. Kenapa? Karena ridho itu adalah sifatnya siapa? Allah. Sedangkan surga itu adalah makhluknya Allah. Ciptaannya Allah. Sedangkan ridho itu sifatnya Allah, berarti ridho itu bagian dari Allah. Bagian dari Allah jelas lebih mulia dibandingkan ciptaannya Allah. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW disebutkan bahwa ridho itu lebih besar daripada surga. Panjenengan bisa buka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat nomor 9. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin dan kaum mukminat. Allah menjanjikan kepada mereka akan Allah berikan kepada mereka surga, tajri min tahtihal anhar. Apa? Mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dan kaum mukminin dan mukminat dijanjikan juga dengan rumah-rumah yang bagus sekali di dalam surga Aden. Berarti di sini Allah menyebutkan janjinya akan memberi surga. Lihat setelah itu Allah mengatakan apa? Waridwanun minallah. Apa ridwan? Keridwan Allah. Waridwanun minallahi akbar. Apa akbar? Lebih besar. Ridhonya Allah itu lebih besar dibandingkan surganya Allah Azza wa Jalla. Makanya kan sering kita, ya sing digolet ya, ridhone Allah. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu lebih tinggi dibandingkan surganya Allah. Dzalika huwal fawzul azim, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kemenangan yang paling agung. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya ridho itu lebih istimewa dibandingkan surga. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang dialog antara Allah dengan penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang-orang masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil para penghuni surga, "Ya ahlal jannah." Wahai para penduduk surga. Dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Karena dipanggil oleh Allah, maka mereka mengatakan, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Kami penuhi panggilanmu wahai Allah dan kami gembira mendengarkan panggilanmu. Fayaqulu hal raditum? Allah bertanya, kalian sudah ridho apa belum? Ini pertanyaan dari siapa? Dari Allah. Kepada penghuni surga. Gimana? Sudah puas apa belum? Kira-kira kalau kita masuk surga puas enggak? Bukan puas lagi. Pol. Puasnya apa? Pol. Ditanya sama Allah, raditum? Kalian sudah puas? Sudah ridha? Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, gimana kami enggak ridho? Gimana kami enggak puas? Engkau telah memberikan kepada kami karunia yang belum pernah engkau berikan kepada satupun di antara makhlukmu. Yaitu dikasih surga, kurang apa? Orang sudah masuk surga, apa saja minta ada di situ. Mau minta istri yang paling cantik, ada. Mau minta minuman yang paling seger, ada. Mau makanan yang paling lezat, ada. Mau rumah yang paling mewah, besar, ada. Mau minta apa? Semuanya ada. Kurang apa lagi coba? Maka ketika mereka ditanya sama Allah, puas kalian? Wahai Rabbi, apa alasan kami untuk tidak? Untuk mengatakan tidak puas, apa alasan kami? Kami sudah ridho, wahai Rabbi. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana u'tikum afdala min dhalik. Wahai para penghuni surga, aku akan berikan kepada kalian sekarang sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kalian rasakan saat ini. Sekarang, kata Allah, aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan surga yang kalian rasakan saat ini. Mereka heran. Ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdhal min dzalik, wahai Rabbi, apalagi nih wahai Rabbi? Adakah sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan surga yang kami rasakan dan kami nikmati saat ini? Fayaqul, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Kata Allah, sekarang ini, aku akan limpahkan keridhaanku kepada kalian, dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka dan marah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti lebih istimewa mana? Ridho. Berarti yang kita cari mana ini? Ridho apa surga? Ridho apa surga? Ya dua-duanya. Orang dapat ridho pasti apa surga. Ya. Seseorang yang diridhai oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia ganjaran berupa surga. Tapi boleh gak kita minta surga? Boleh gak minta surga? Boleh? Gak apa-apa? Betul. Nabi s.a.w. saja minta surga. Beliau saling berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga, aku minta surga, aku minta surga. Siapa yang minta? Rasul s.a.w. Jadi gak ada salahnya kita minta surga, akan tetapi di atas surga itu ada apa namanya tadi? Ridho. Kalau di atas surga ada ridho, untuk dapat surga, gampang atau enggak? Untuk dapat surga, susah enggak? Butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan. Kalau dapat surga saja butuh perjuangan, apalagi dapat apa? Ridho. Kira-kira seperti itu. Karena ridho itu lebih istimewa dibandingkan surga. Untuk dapat surga saja, enggak mudah. Dalam arti membutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Apalagi kita mencari ridhonya Allah. Pengen gak ridhonya Allah? Pengen. Caranya gimana? Caranya ada di dalam ayat yang kita baca tadi. Radiyallahu anhum waradhu anhu. Radiyallahu anhum artinya Allah ridho sama mereka. Waradhu anhu dan mereka ridho sama Allah. Berarti supaya kita diridho sama Allah, caranya gimana? Kita ridho kepada Allah. Gampang toh? Gampang gak? Teorinya gampang. Nah, gitu. Teorinya gampang. Supaya kita diridhoi sama Allah, caranya kita harus ridho sama Allah. Ridho sama Allah sih gimana Ustaz? Nah ini yang kita bahas malam hari ini. Kata para ulama, ridho seorang manusia kepada Allah itu ada dua macam. Ada berapa macam? Dua. Yang pertama, ridho kepada perintah dan larangan Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, ridho kepada perintah dan larangan Allah. Yang kedua, ridho dengan takdirnya Allah. Apa yang kedua? Ridho dengan takdirnya Allah. Kita ulangi. Yang pertama, ridho dengan perintah dan larangannya Allah. Yang kedua, ridho dengan takdirnya Allah. Yang pertama dulu kita bahas, ridho dengan perintah dan larangan Allah. Kira-kira maksudnya apa? Maksudnya kalau ada perintah dari Allah, kita enggak usah banyak alasan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Contoh. Allah nyuruh sholat berapa kali? 5 kali. Rasa jaruk di korting. Enggak usah minta di korting. 5 itu sudah merupakan apa? Korting dari 50. Ya. Jadi awal pertama kali sholat diturunkan, diwajibkan, itu berapa kali? 50. Coba aja dengan bayangkan. 24 jam dibagi berapa? 50. Pira gue? Setengah jam lah ya kira-kira ya. Panjenengan bayangkan setiap setengah jam kudu apa? Sholat. Coba panjenengan bayangkan. Nembe turu, gue urung turu banget gue nembe apa? Yang namanya kita tidur coba, yang namanya orang tidur apa blek langsung wermuk ora? Kan apa dulu? Macam-macam angop disit, terus gelebak-gelebak disit, ya enggak? Nah, baru kemudian 20 menit mulai les. Nah, nembel les. Allahu Akbar. Bayangkan. Nembel setengah jam. Kita suruh sholat. Setelah sholat, kira-kira amu sholat kan wudu dulu kan ya? Wudu. Berarti ngantuknya hilang. Mulai lagi, proses lagi dari awal. Allahu Akbar. Jadi 5 waktu kita sholat itu sudah merupakan kortingan dari 50. Sudah dikorting dari 50 jadi 5. Arep jaluk dikorting maning. Mau minta dikorting lagi. Sudah dikorting dari 50 jadi 5. Mau minta dikorting lagi. Kortingnya keterlaluan pula. Mintanya seminggu sekali. Tur Jumatan dok. Ada yang lebih parah lagi. Minta dikorting setahun 2 kali. Allahu Akbar. Orang-orang yang kayak gini bagaimana akan mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan mereka tidak ridho dengan perintah Allah. Yang memerintahkan kita supaya sholat 5 waktu adalah Allah. Contoh yang lain sering saya ingatkan, perintah untuk menutup aurat. Ibu-ibu diperintahkan Allah untuk memakai jilbab. Tidak usah banyak protes. Tidak usah banyak alasan. Ya. Atau tidak usah minta banyak korting. Sekarang kan, lah jilbab kok kayak gue lah. Mandan dikit-kit-kit didik. Ya. Supaya agak gaul dikit gitu loh. Tambahi pentul-pentul yang dure. Ya. Apa maning? Dijirat neng apa? Di leher. Jadi, apa istilahnya itu jilbab apa? Jilbab cuma sekedar aksesoris nggo nutupi kepala tok. Rambut yang seharusnya ditutupi malah dijadikan aksesoris, jadi kayak apa? Kayak gunung kayak di atas ini ya. Jilbab jilbab yang fungsinya, jilbab yang fungsinya untuk menutup aurat, berubah menjadi jilbab untuk menonjolkan aurat. Makanya ada istilah jilbab. Jadi jilbab yang justru malah membuat orang itu jadi penasaran, isinya kayak ngapa. Nun sewu bung ya, ini saya bicara kenyataan. Jadi ada sebagian orang pakai jilbab malah stalaktit stalagmitnya itu semakin kelihatan. Tahu stalaktit stalagmit? Tahulah, masa nggak tahu? Seharusnya kan jilbab itu menutup aurat sehingga orang itu terjaga pandangan matanya dari apa yang ada di belakangnya jilbab, yaitu lekak-lekuk tubuhnya wanita. Nah sekarang jilbab yang dijual-jual, banyak di antara jilbab-jilbab, bahkan boleh saya katakan mayoritas, itu justru bukan menutup aurat, tapi menonjolkan apa? Aurat. Sampai kadang-kadang saya baca itu saya enggak mudeng ya. Islami gaul. Si kepriwe ya. Tambahi syar'i maning. Astagfirullah. Kepriwe jeneki bisa-bisa nek. Gaul, syar'i, islami. Ya Allah, ki kepriwe sih goleng gabung kata-kata nek. Nek Arab ngomong gaul, rasa tambahi islami. Maksudnya itu gaul, ya gaul ini dalam arti ya, bukan berarti seorang muslim itu enggak bisa gaul, bisa. Tapi gaul yang tidak menyelisih syariat gitu loh. Nah kalau sudah seperti itu, tadi yang saya katakan, jilbab yang menunjukkan stalaktit dan stalagmit tadi, itu apa bisa dikatakan syar'i? Enggak bisa. Makanya tanggung jawab ini di hadapan Allah. Ya, yang membuat brand, apa brand? Brand itu brand, bukan yang pakai apa? Merek, yang buat merek nama islami atau syar itu hati-hati pakai kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalnya belum tahu persis bahwa saya itu syar'i, jangan pakai label apa? Syar'i. Itu bisa jadi banyak orang yang tertipu dan nanti Anda akan mempertanggungjawabkan kata-kata itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, kamu promosi katakan syar'i padahal itu enggak syar'i. Banyak orang-orang yang baca itu syar'i, akhirnya dia oh ya, mesti di dalam ini isinya apa? Syar'i tok. Padahal sebenarnya tidak syar'i. Ini ya. Yang pertama, ridho dengan perintah dan larangan. Termasuk larangan. Tadi kan perintah, perintah sholat, perintah apa? Pakai jilbab. Ada perintah, namanya perintah, ada larangan. Ada larangan. Ini juga kita harus ridho. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, contohnya riba misalnya. Contohnya riba. Enggak usah terlalu banyak alasan. Kalau memang itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Enggak usah alasan nanti anak saya makan apa, nanti anak saya makan apa, nanti istri saya makan apa. Yang ngasih makan itu bukan riba. Yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ridho. Makanya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 62. Tadi surat At-Taubah nomor berapa tadi? 9. Dalam surat At-Taubah ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardawhu." Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk dicari keridhoannya. Jadi kita itu seharusnya lebih memikirkan mencari keridhoannya siapa? Allah dan Rasulnya. In kanu mu'minin, kata Allah. Kalau mereka benar-benar beriman. Berarti salah satu ciri khasnya orang yang beriman itu adalah kalau mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya langsung sami'na wa ata'na. Orang Jawa mengatakan sendiko dawuh. Ya. Gak usah banyak alasan. Ya. Meluruskan barisan dalam sholat. aja kur sami'na wa atho'na ne tok, tapi barisane bolong-bolong. Ada sebagian orang kalau udah pakai sajadah, ki sajadahku ya aja didek. Seakan-akan itu ngomong seperti itu walaupun tidak terucap gitu loh. Walaupun tidak terucap, sajadah ambane semene iki. Allahu Akbar. Sajadah wong siji ambane semene iki. Salatnya gimana, mau kayak gini apa salatnya kakinya? Paling-paling dipakai seberapanya? Setengahnya paling dipakai. Terus setengahnya buat siapa? Buat siapa kira-kira? Buat bludes-bludes setan. Ya. Buat masuk setan. Makanya sholatnya mikir kemana-mana. Ya. Melayang kemana-mana pikirannya. Kenapa? Karena barisannya itu bludes-bludes setan masuk-masuk itu lewat situ. Ya. Jadi ketika ada perintah merapatkan saf, rapatkan. Walaupun bukan saya katakan itek-itekan ya, ada sebagian orang mau sholat kok itek-itekan. Bukan itek-itekan, merapatkan. Bedakan antara injak-injakan dengan merapatkan. Ya, merapatkan itu artinya ya nempel, ya. Walaupun tidak harus didorong-dorong kayak gitu, nempel. Ya, tidak ada celah di situ. Kemudian lurus gitu. Lucu sebagian orang sholat itu zigzag. Sholat itu zigzag, harus zigzag neng kantor polisi itu ketika akan apa? Ujian SIM itu. Sholat kok zigzag softnya? Lurus. Nabi SAW mengatakan, sawu sufufakum. Luruskan barisan kalian. Anehnya, jamaahnya sudah mengatakan, sami'na wa ato'na, seru banget. Tapi, lu artinya sami'na wa ato'na niku nopo pak? Kami dengar, kami taat. Kalau kayak gitu berarti cuma dengar tok tapi enggak taat. Sami'na ora ato'na, seharusnya seperti itu. Ya. Maka ini perintah, perintah dari Allah. Jadi supaya kita mendapatkan ridho Allah, kita harus ridho dengan Allah. Maksudnya ridho dengan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang harus tidak sesuai dengan keinginan manusia. Apakah keinginan Allah mesti sejalan dengan keinginan manusia? Enggak. Sekarang misalnya ya, kayak orang kerja di kantor misalnya. Kalau keinginannya Allah, waktunya sholat, sholat. Keinginannya bos, mengkodisit. Itu maksud saya. Jadi kita yang cari ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Ya. Kalau yang kita cari ridhonya Allah dan kita pengin diridhoi sama Allah, walaupun harus mengalahkan kemauannya manusia, maka kita kalahkan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan ridho dari Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, diceritakan. Salah seorang penduduk Madinah bercerita. Kataba Muawiyatu ila Aisyata ummil mu'minin. Pada suatu hari Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi SAW, nulis surat kepada ummul mu'minin Aisyah. Kira-kira isi suratnya apa gue? Kata Muawiyah, aniktubi ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya. Kata Muawiyah, tolong nasihati aku, jangan panjang-panjang. Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah, supaya beliau menasehati Muawiyah, tapi Muawiyah mintanya jangan panjang-panjang. Fakatabat Aisyatu ila Muawiyata. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah. Salamun alaik. Assalamualaikum. Amma ba'du. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Setelah mengucapkan salam, Aisyah mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, sekalipun beresiko mendatangkan kebencian manusia, Allah akan lindungi orang tersebut dari gangguan manusia. Apa? Kata Nabi, barang siapa mencari ridhonya manusia, walaupun beresiko memanggil kebencian apa dari manusia, Allah akan jaga dia, akan lindungi dia dari para manusia. Kemudian sebaliknya, kata Aisyah, kata Nabi SAW, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, barang siapa mencari ridhonya manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan siapa? Allah. وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, Allah akan jadikan dia ini tergantung sama manusia. Wassalamualaikum. Itu isi suratnya siapa? Aisyah. Singkat, padat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berusaha mencari ridhonya Allah. Dan itu menjadi target utama kita, walaupun mungkin itu akan membuat orang menjadi tidak suka. Sekarang saya tanya, orang jujur disukai apa enggak? Disukai enggak orang jujur? Enggak kan? Coba jenengan buka toko, buka apa? Buka toko, tulis itu gede-gede, tidak menerima permintaan nota kosong. Kira-kira banyak yang enggak suka apa enggak? Banyak yang gak suka? Banyak pasti. Akhirnya dia mencari toko yang mau ngasih nota kosong. Kalau orang pedagang tersebut tidak yakin dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pikir, loh emang teman, pelanggan pada bubar, copot baiklah ngesuk. Kemarin tulisannya tidak menerima permintaan nota kosong. Sekarang tulisannya menerima dengan tangan terbuka permintaan nota kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mencari ridhonya manusia dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Contoh yang lainnya, langsung saja tidak apa-apa ya. Toko, wah namanya warung kok enggak jualan rokok nih gimana sih? Nah, gitu kan? Oh, nanti orang pada nanya gini, rokoknya mana? Yang dicari ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Sulit gak? Sulit, justru katanya rokok gue sih paling laris, tapi untungnya paling setitik. Ustaz kok tahu? Iya, dulu saya pernah jualan rokok. Ketika saya masih di pondok, saya itu ditugasi untuk jaga warungnya pondok. Di situ jualan rokok. Walaupun saya enggak ngerokok. Alhamdulillah sekarang pondok saya sudah enggak jualan rokok lagi, alhamdulillah. Dulu sekitar ketika saya masih muda dulu. Tahun berapa lah lupa saya, tahun 90-an atau 97-an lah kira-kira. Tahu persis, rokok itu modalnya besar, untungnya apa? Sedikit. Kayak gitu kok dipertahankan. Dunia ini orang oleh, akhiratnya apa maning? Yang dicari ridhonya manusia atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kok ketone kayak keras temen Ustaznya. Loh sekarang saya tanya, panjenengan itu kalau anak-anak jenengan ngerokok, jenengan rela enggak? Rela enggak? Enggak rela. Istri jenengan ngerokok, jenengan rela enggak? Kok tertawa? Jenengan rela enggak? Rela enggak? Kalau jenengan rela, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah kalau misalnya istri itu beli rokoknya di tempat warungnya tetangga, berarti kan tetangga kita yang menyediakan sarana itu buat istri kita, buat anak-anak kita. Kenapa kita tidak rela istri kita ngerokok, sedangkan kita sediakan rokok buat istrinya orang lain? Ini adalah ridho dengan apa tadi? Dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, ridho dengan apa tadi? takdirnya Allah. Terutama takdir yang pahit-pahit. Kalau takdir yang enak-enak sih ya kita ridho. Misalnya kita ditakdirkan jadi orang kaya, ridho enggak? Ridho. Ditakdirkan dapat istri yang cantik, ridho enggak? Ridho. Dapat pekerjaan yang enak, kerjanya dikit, duitnya banyak. Itu ridho, itu wajar. Yang kita bahas ini dengan takdir Allah yang sulit-sulit. Contohnya Allah menakdirkan miskin, Allah menakdirkan sakit, Allah menakdirkan ada orang tercinta kita yang meninggal. Disinilah ujiannya. Ya. Jadi kalau kita sudah ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, walaupun rasanya pahit, maka insya Allah kita punya peluang untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ada sebagian orang gak bisa paham atau belum bisa paham. Gimana sih wong dikasih miskin kok ridho? Gimana sih kok dikasih sakit kok ridho? Lah wong bisnisnya bangkrut kok ridho? Itu gak logis kata sebagian orang. Kita katakan, kenapa kok orang yang beriman ketika dia mendapatkan takdir-takdir yang gak enak tadi, kenapa dia bisa ridho? Karena itu dilandasi sebuah keyakinan di dalam hatinya. Bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pastilah itu yang terbaik. Ini landasan keyakinannya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pasti yang terbaik. Dan itu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Diya Al-Maqdisi dan oleh Al-Arnaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu lil mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini takjub sekali dengan kondisinya orang yang beriman." Jadi Nabi ini sampai terheran-heran merasa takjub dengan orang yang beriman. Apa wahai Rasul yang membuatmu takjub kepada orang yang beriman? Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah itu tidak akan pernah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin kecuali pasti takdir itu yang terbaik untuk dia. Apapun takdir Allah, jadi orang kaya, itulah yang terbaik. Jadi orang miskin, itulah yang terbaik. Sehat, itulah yang terbaik. Sakit, itulah yang terbaik. Walaupun kelihatan yang tidak enak. Konon, ada sebuah cerita, seorang raja yang punya menteri. Seorang raja yang punya menteri. Menterinya ini selalu menasihati orang-orang. Kalau kena musibah, dapat apa, sudahlah, ini yang terbaik. Setiap ketemu menterinya ini, kalau ketemu sama orang kena musibah, selalu nasihat inilah yang terbaik. Ketemu orang lagi kena musibah, inilah yang terbaik. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, raja ini jentike putul. Jarinya itu putus. Entah karena apa, mungkin karena mainan pedang atau apa, pokoknya putus jarinya. Maka cepat-cepat menteri ini mendatangi siapa? Rajanya. Menteri itu mengatakan, "Paduka, inilah yang terbaik." Waduh. Kira-kira responnya gimana? Marah luar biasa. Kurang ajar. Wong jentik pudul kok yang terbaik ini gimana kamu? Penjara. Jebloskan ke penjara. Sambil berjalan menuju ke penjara, dia mengatakan, "Inilah yang terbaik." Masuk penjara. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Kemudian suatu hari setelah berapa tahun, raja ini pergi berburu. Pergi berburu beserta dengan menteri-menterinya yang lain dan prajurit-prajuritnya. Sudah. Karena terlalu dalam masuk ke hutan, tersesat. Ini raja tersesat. Sampai tersesat, sudah tersesat, ketangkap sama suku ya, primitif yang suka makan daging manusia. Dan suka memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Sudah tersesat, terjebak pula. Akhirnya betul, satu persatu itu disembelih. Ya, satu persatu dari menteri-menteri tadi, prajuritnya semuanya disembelih satu-satu. Tinggal setelah semuanya habis, tinggal siapa? Rajanya. Sudah siap itu akan disembelih, tangannya sudah siap. Begitu ngelihat tangannya, loh, kata kepala suku, ini kok jarinya kurang satu? Ini tidak sah ini. Karena Tuhan kita ini, dewa kita hanya menerima yang sempurna. Tidak sah ini. Ayo lepaskan. Allahu Akbar. Dia langsung ingat siapa? Menterinya. Kata dia, subhanallah, memang apa yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Akhirnya begitu dia lepas, lari, pulang ke kerajaan, pertama kali dia siapa? Keluarkan itu menteri. Ah, maaf saya sudah berbuat salah, mendolimi kamu. Jadi memang ini yang terbaik. Kalau saya jadinya enggak putus, saya sudah disembelih saya. Tapi ngomong-ngomong, kata si raja itu kepada menterinya, kamu kan ketika masuk penjara, kamu ngomong ini yang terbaik. Baiknya di mana? Kata si raja kepada menteri. Sekarang kan rajanya sudah paham hikmah dibalik jarinya putus. Ya. Sekarang dia balik tanya kepada menterinya, hikmahnya apa kamu masuk penjara? Kata menterinya, loh kalau saya gak masuk penjara, kemarin saya ikut sama jenengan. Saya ikut sama jenengan berburu, dan saya termasuk orang yang disembelih. Inilah yang namanya takdir Allah itu yang terbaik. Kenapa kok kita bisa meyakini seperti ini? Begini ya, konsepnya kayak gini. Manusia itu segala sesuatunya terbatas. Ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, pertimbangannya terbatas, kebijaksanaannya terbatas, semuanya terbatas. Karena ilmunya manusia terbatas, sehingga keputusan dan pilihan dia pasti kualitasnya juga terbatas. Ketika dia memutuskan sesuatu, ada kemungkinan untuk keliru atau tidak? Sangat ada. Contoh misalnya, mungkin enggak kita keliru milih pasangan? Mungkin enggak? Mungkin. Kan buktinya orang menikah kemudian enggak langgeng, terus apa? Cerai. Iya kan? Mungkin enggak kita keliru memilih rekan bisnis? Mungkin. Kelihatannya jujur, jebule, ngelombu sampai dibawa modal, semodal-modalnya semuanya dibawa. Mungkin enggak kita keliru di dalam memilih misalnya kendaraan? Ya, sangat mungkin. Kita pikir ini kendaraannya bagus sekali, ternyata ngadat di tengah jalan. Ini semuanya bersumber karena keterbatasan ilmu kita. Kita itu enggak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kita enggak tahu, kita cuma tahunya orang ini penampilannya bagus, kelihatannya soleh, ternyata kita enggak tahu dia itu penipu. Masa yang akan datang kita enggak tahu. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu. Allah tahu apa yang terjadi kemarin, sekarang dan besok. Allah maha tahu. Berarti kalau Allah maha tahu, pilihan Allah pasti benar. Pilihan Allah itu pasti tepat. Pilihan Allah mana? Ketika Allah menakdirkan sesuatu buat kita. Itulah pilihan Allah. Kita sudah bisnis, ya, sudah keluar modal sekian besar, sudah melakukan pertimbangan sekian macam, ternyata kok gagal bisnis kita. Itulah pilihannya Allah. Dan pilihan Allah pasti benar. Makanya orang yang beriman, hidupnya apa? Enak, nyaman, ayem, tentrem, guyub, rukun. Itu orang yang beriman. Karena dia kena apa saja, enggak pernah dia banyak ngeresulah. Ini sudah yang terbaik. Dapat istri ternyata enggak terlalu cantik, ini yang terbaik. Dapat pekerjaan, rezekinya segini, ini yang terbaik. Bukan berarti kita enggak boleh mengembangkan, boleh mengembangkan. Ya, boleh mengembangkan pekerjaan kita. Akan tetapi kalau suatu saat kita sudah berusaha mengembangkan, kok ternyata mentok, ucapkan apa? Ini yang terbaik. Makanya Nabi melarang kita kalau terjadi sesuatu untuk mengatakan lau. Lau itu apa artinya? Donge. Ya, donge itu apa? Andaikan. Itu dilarang sama Nabi SAW. Tapi disuruh mengatakan qaddarallahu wa masya'al. Ini sudah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Intinya kalau kita mendapatkan, pengen mendapatkan ridho Allah, kita harus berusaha apa? Ridho sama Allah. Ridho sama Allah berapa macam? Dua. Yang pertama, ridho dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, ridho dengan takdirnya Allah azza wa jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab insyaallah pada isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya sudah bekerja dengan pendapatan yang ngepres tiap bulannya di bawah UMK. Ana bingung Ustaz, ana pengen bersedekah tapi kadang kebutuhan keluarga ana kurang, tapi ana pengen mempunyai amal tambahan selain amalan yang wajib. Mohon nasihatnya yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekah yang engkau berikan kepada istrimu dan sedekah yang engkau berikan kepada orang lain lebih afdol sedekah yang engkau berikan kepada siapa? Istrimu. Jadi apa yang anda nafkahkan kepada istri anda itu lebih afdol dibandingkan apa yang anda sedekahkan kepada orang-orang lain. Seandainya kondisinya mepet seperti yang tadi disebutkan. Kecuali kalau orang punya kelebihan, ya, buat keluarganya ada yang berlebih, maka bagusnya ada yang diberikan kepada orang lain. Kemudian kalau anda tetap pengin melakukan amalan yang hukumnya sunnah, alhamdulillah infak itu kan gak harus gede-gede. Kalau anda punyanya cuma 500 perak, 1000 perak, seandainya itu didukung dengan niat yang ikhlas dan tulus, itu bisa mengalahkan sedekah dengan nominal yang jauh lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan niat yang ikhlas. Sebaliknya rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang gede berubah menjadi kecil dan remeh gara-gara niat yang tidak ikhlas. Maka anda tetap bisa bersedekah yang sifatnya sunnah walaupun nominalnya tidak terlalu besar, yang penting niatnya ikhlas. Ustaz, apakah pahala yang rusak atau hilang karena riya dan sebagainya bisa kembali ke kita dalam keadaan baik dan diterima oleh Allah ketika kita menyadari kesalahan kita tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini dikembalikan kepada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang yang bertaubat setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala, apakah pahala-pahala yang dahulu dia dapatkan itu akan kembali lagi atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Contoh, Ada orang sudah haji, sudah puasa, sudah zakat puluhan tahun. Kemudian dia melakukan perbuatan syirik. Berarti resikonya apa? Hilang semuanya. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan-amalan yang dulu pernah dia kerjakan, pahalanya itu yang hilang gara-gara syirik, setelah taubat, apakah dipulangkan lagi sama Allah, dikembalikan lagi atau tidak? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan enggak kembali, ada yang mengatakan kembali. Wallahu a'lam, barangkali yang lebih kuat pendapat yang mengatakan akan kembali insyaallah. Karena di dalam salah satu ayat di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang-orang yang bertaubat, bahwa mereka, orang-orang yang bertobat itu, setelah taubatnya yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dosa-dosa mereka akan diganti oleh Allah dengan pahala. Allah akan ganti dosa-dosanya dengan pahala. Kata sebagian ulama, maksudnya pahala yang dahulu hilang dikembalikan lagi, tapi syaratnya setelah taubat kepada Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Ketika kita akan membaca Al-Quran, bolehkah kita membaca basmalah setelah ta'awudz bila membacanya bukan di awal surat? Wallahu a'lam, setahu saya etikanya membaca basmalah itu kalau membaca Qur'annya di awal surat atau perpindahan dari satu surat ke surat yang lain. Itu yang saya tahu. Adapun yang selainnya saya enggak tahu. Ustaz, apakah di surga ada kendaraan? Pengen apa? Pengen BMW? Tidak tahu saya. Ya. Akan tetapi di surga itu semua yang diinginkan manusia ada. Ya. Semua yang Anda inginkan ada. Itu di surga. Kalau secara detail apakah ada motor, mobil, apalagi sepur, saya tidak tahu itu. Ya. Ustaz, ada yang berdoa dengan menyebut ya Allah, ya Rasulullah. Itu bagaimana Ustaz? Satu-satunya yang boleh diseru di dalam berdoa adalah Allah. Satu-satunya yang boleh kita seru, kita panggil di dalam kita berdoa adalah siapa? Allah. Selain Allah tidak boleh. Sekalipun Rasul SAW atau Malaikat Jibril. Ya. Karena Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lainnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Siapa aku di sini? Allah. Ya. Banyak sekali yang menunjukkan hal tersebut. Bolehkah kita GR bahwa kita akan masuk surga? Maksudnya apa? PD atau husnudzon. Ya, begini ya. Kalau maksudnya adalah PD, terlalu yakin sehingga kemudian Anda mengesampingkan beramal, ini berarti Anda sedang tertipu oleh setan. Maksudnya wong kaya nyong ora mlebu surga lah. Wis salat kawit miyen, wis puasa kawit miyen, wis kaji ping kopang-kaping mas ora mlebu surga ya kebangetan temen lah. Itu namanya tertipu. Ya. Kalau orang yang beriman, mereka di dalam beribadah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan khaufan wa tama'an. Jadi mereka di dalam beribadah itu ada rasa khawatirnya, tapi juga ada rasa harapnya. harap-harap cemas. Jadi saya beribadah, saya husnudzon kepada Allah bahwa ibadah ini insya Allah akan diterima olehnya dan bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengantarkan ke surga. Akan tetapi bukan kemudian merasa wah pasti saya masuk surga, kalau itu enggak boleh. Yang bisa memastikan seseorang masuk surga hanyalah Allah atau Rasulullah SAW, itu pun dapat wahyu dari Allah. Nah, adapun kita-kita ini, kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berharap. Ustaz, pada hari Jumat kita dianjurkan banyak membaca solawat. Solawat yang paling afdol bagaimana? Redaksi solawat yang paling singkat bagaimana? Betul, pada hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak solawat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, Fa'akthiru fihi minas salati wassalami alayya. Atau kama qala SAW. Maka perbanyaklah membaca solawat pada hari itu. Yang paling afdol mencontoh solawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu solawat yang sering kita baca, solawat namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat apa? Ibrahimiyah. Kenapa namanya Ibrahimiyah? Karena ada namanya Nabi Ibrahim di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya namanya solawat Ibrahimiyah. Tidak ada solawat yang lebih afdol dibandingkan solawat yang diajarkan sama Rasul SAW. Tidak ada solawat yang lebih afdol dibandingkan solawat yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Kalau jenengan suruh milih antara mobil yang butut sama mobil yang baru yang bagus, milih yang mana? Yang bagus. Amalan cari yang paling afdol. Yang paling afdol adalah yang dicontohkan oleh siapa? Rasul SAW. Ya. Maka berusahalah untuk senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ustaz, kalau misalkan kita sakit, kita boleh ikhtiar dulu atau kita terima saja untuk mencari ridho Allah? Nah, ini yang saya katakan tadi di akhir pengajian. Yang namanya ridho itu bukan berarti tidak usaha. Ridho dengan takdir Allah itu setelah kita berusaha. Makanya sering kita sampaikan, berusahalah, hasilnya terserah Allah. Tadi karena waktunya habis, ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kalian. Ini perintah dari siapa? Nabi SAW. Berusahalah, bersemangatlah kalian di dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Berobat bermanfaat enggak? Bermanfaat. Bekerja bermanfaat enggak? Bermanfaat. Bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bersemangatlah, kata Nabi SAW. Wasta'in billahi. Mintalah tolong sama Allah. Wala ta'jaz, janganlah engkau bersikap lemah. Aja gampang kalah, aja gampang lokro. Belum apa-apa sudah kayak kerupuk kudanen. Kerupuk kudanen, kerupuk kudanen ya. Ya. Jadi kita ini disuruh bersemangat, bekerja bersemangat, berobat bersemangat. Ya. Tapi kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau sampai engkau ketimpa sesuatu, sudah berusaha kok ternyata ndak sukses, jangan sekali-kali engkau mengatakan andaikan dan andaikan. Ini yang namanya ridho ini di sini nih. Berarti setelah apa tadi? Setelah berusaha. Jadi kalau sampai kalian sudah berusaha, ternyata usahanya gagal, buka bisnis, apa biasanya sekarang? Bisnis apa? Yang lagi booming bisnis apa ya? Franchise apa misalnya lah ya, apa produk yang lagi terkenal sekarang, ternyata cuma sebentar terkenalnya, setelah itu padahal kita sudah bayar sekian puluh juta. Jangan katakan andaikan dulu saya tidak franchise. Walakin kul, kata Nabi SAW, tapi yang tepat ucapkanlah qadarullah, qadarullah au qadarallah wa masya'a fa'al. Iki wis takdire Allah. Itu saja. Inilah namanya ridho. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata-kata andaikan, donge, itu buka pintunya setan. Coba sih jenengan, sudah gagal bisnisnya, masih diumpat-umpat oleh istri. Rasanya kepriwe? Tukaran bok, tambah rame kan. Sudah rugi, dimarah-marahi sama istri. Bok, mas, bok aku wingis ngomong, orosan jatakan kayak gue, telam bok. Bayangkan, sudah bisnisnya bangkrut, dimarahi sama istri, akhirnya timbul cekcok, cerai. Itu namanya membuka pintu setan. Termasuk kecelakaan juga seperti itu. Wis tak omongi rosan dadakan motoran, wis kon bis bae. Mbok dadine kaya kiye mbok? Wis sikile tugel dumai maning. Kenapa? Karena tidak ridho dengan takdirnya Allah. Kalau ridho takdir Allah, mas sabar, enak sekali kan? Ya, walaupun kaki ini sakit ya karena patah, tapi kan secara psikologis itu dihibur. Coba kalau orang sudah kakinya patah dimarahi, ini susah lahir batin itu. Fisiknya sakit, psikologisnya hatinya juga apa? Sakit. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.